samping nanti pasti banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah Rasul. Di antaranya yaitu dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul. Ya, qad khalat min qablihi ar-rusul. Yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 144. Nah, ini dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Kemudian juga ayat yang lain, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Yang artinya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian juga di dalam surat Al-Fath surat ke-48 ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Nah, ini dalil-dalil tambahan yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun. Min anfusikum. Di sini ayat ini terdapat penekanan bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ada tiga penekanan. Yang pertama yaitu sumpah yang tersembunyi. Para ulama mengatakan qasamun mahdzuf. Qasamun mahdzuf, sumpah yang tersembunyi. Demi Allah telah datang. Dia tersembunyi. Dan itu biasa dalam bahasa Arab, sumpah yang tersembunyi. Ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Yang kedua, dan orang kalau bersumpah menunjukkan apa yang akan disebutkannya adalah penting. Orang kalau bersumpah menunjukkan apa yang disebutkannya adalah penting. Yang kedua, di sini lam. Lam di sini maksudnya adalah lam at-taukid. Yang artinya lam penekanan. Ya. Kemudian yang ketiga qad. Qad menunjukkan kepada taukid juga, penekanan juga. Biasanya kalau ada qad setelahnya kata kerja yang telah lalu, kata kerja yang telah lalu menunjukkan kepada penekanan. Misalkan saya telah makan, qad akaltu, saya telah makan, saya telah kenyang, qad syabi'tu, saya benar-benar telah kenyang. Ini menunjukkan semuanya, tiga poin ini, sumpah yang tersembunyi, lam untuk penekanan, qad untuk penekanan yang terletak sebelum fi'il madhi, sebelum kata kerja yang telah lampau. Ya, ini semua menunjukkan satu, dua, dan tiga. Ini semua menunjukkan kepada penekanan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan itu harus kita tanamkan di dalam hati. keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, bukan sembarang manusia, tetapi beliau adalah Rasulullah, yang nanti konsekuensi-konsekuensinya akan kita bahas. Jadi inti pendalilan dari surat At-Taubah ayat 128, ya, surat At-Taubah ayat 108 ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian benar-benar telah, kalau kita lihat di sini artinya sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul. Nah, seorang rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi saya ingin menekankan min anfusikum, dari kaummu sendiri. Maksudnya dari kaummu sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ya, manusia. Makanya gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain rasul, ya, beliau juga adalah abdun, hamba, budak Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau selain rasul, beliau adalah juga abdun, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada kata-kata min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Maksudnya dari manusia, bukan dari jin, bukan dari bangsa jin, tapi dari manusia. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, maka beliau tidak mengetahui akan hal gaib seperti Allah mengetahui hal gaib. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, min anfusikum, seperti kalian, seperti kita, ya, maka beliau tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu akan hal gaib, apalagi manusia-manusia selainnya. Wali siapapun tidak mengetahui akan hal gaib. Jangankan wali, Khalilullah, kekasih Allah, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, Sayyidu Waladi Adam, pemimpinnya anak manusia, yang diampuni dosa telah lalu dan yang akan datang, Nabi kita Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih, beliau tidak mengetahui akan hal gaib. Maka apalagi manusia-manusia di bawahnya. Jadi dusta kalau seandainya ada orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan tidak boleh kita meyakini ada manusia yang mengetahui akan hal gaib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwa Nabi Muhammad SAW manusia tidak mengetahui akan hal gaib, surat Al-An'am ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan untuk kalian di sisiku ada ilmu-ilmu simpanan Allah, atau harta-harta simpanan Allah. Aku tidak tahu. Dan aku tidak mengetahui hal gaib. Wala a'lamul gaib. Ayat apa yang lebih terang daripada ini? Dan ini bukan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi memang seperti itu. Karena yang mengetahui akan hal gaib hanya Allah jalla fi'ula. Ya. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak mengatakan bahwa aku ini adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha. Aku hanya mengikuti, tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan oleh aku. Itulah tugas Nabi Muhammad SAW sebagai hamba, mengikuti apa yang diwahyukan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mislukum, seperti kalian, min anfusikum, dari diri kalian sama-sama, maka beliau tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Beliau tidak bisa memberikan kebaikan dan keburukan, menahan keburukan, memberikan kebaikan, enggak bisa. Karena yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. An-nafi'u wad-dharu Allah. Yang memberi manfaat dan memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Jin ayat 21 sampai 22. Qul inni la amliku lakum dharran wala rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Surat Al-Jin ayat 21-22, yang artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu bahaya kepada kalian dan tidak pula kuasa mendatangkan suatu manfaat untuk kalian. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari siksa Allah dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum. Jadi keliru kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa akibat nur Muhammad alam semesta terjaga. Apa yang Anda maksud dengan nur? Kalau nur yang Anda maksud adalah cahaya, memang benar-benar cahaya, maka itu berarti Nabi Muhammad SAW mempunyai kekuatan seperti kekuatannya Allah. Dan ini batil. Karena yang bisa mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang diberi wahyu oleh Allah. Ya. Ini hibati hafizakumullah. Jadi harus diletakkan dulu masalahnya ini. Kemudian beliau mengatakan arti ayat selanjutnya, berat terasa olehnya penderitaanmu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan umatnya. Berat terasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penderitaan umatnya. Seperti terutama ketika masih berada di Mekah, penuh dengan intimidasi, penuh dengan pengolokan, penuh dengan penghinaan, penuh dengan kesulitan sahabat-sahabatnya ketika berada di Mekah, sampai pada tahap akhirnya berhijrah, hijrah yang pertama ke Habasyah, hijrah yang kedua akhirnya ke kota Madinah. Berat Nabi Muhammad SAW merasakan berat penderitaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini terbukti, ya, beliau sangat perhatian terhadap umatnya, terhadap kesulitan yang dimiliki oleh umatnya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW, jangankan di dunia, di akhirat sangat penyayang terhadap umatnya. Ketika di atas sirat, beliau mengatakan, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW di akhirat. Jangankan di dunia, di akhirat, ya, beliau sangat penyayang. Atau jangankan di akhirat, di dunia saja beliau sangat penyayang, apalagi di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Man la yusyriku billahi syai'ah. Siapa saja dari umatku yang tidak mensyirikkan aku dengan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang. Di sini disebutkan, ya, dalam bahasa Arabnya, hadisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Di sini ada perkara sedikit masalah tauhid asma wa sifat. Perhatikan, di situ disebutkan amat belas kasihan dan penyayang. Raufun rahim. Ini adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rauf, lembut, ataupun penyayang. Rahim, penyayang. Belas kasihan. Ini nama dimiliki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rauf. Innaka antar Rauf, ya, Ar-Rauf. Dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama Allah Subhanahu wa taala sama. Berarti ada makhluk yang boleh bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya iya. Ya. Jawabannya adalah iya, bahwasanya ada makhluk yang boleh bernama dengan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ya. Innallaha binnasi laraufun rahim. Sesungguhnya Allah amat belas kasihan dan penyayang terhadap manusia. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 143 menunjukkan bahwa Allah Rauf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rauf. Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan bahwasanya Allah Rahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rahim. Nah, ini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang manusia boleh bernama dengannya dan ada nama-nama Allah yang manusia tidak boleh bernama dengannya. Salah satu nama-nama Allah yang manusia boleh bernama dengannya yaitu Rauf. Jadi kalau seandainya ada di antara antum yang ingin ngasih nama anaknya Rauf, boleh. Ataupun ingin ngasih nama anaknya Rahim, boleh. Ya, Rahim. Misalkan nama anaknya Abdurrahim, dipanggilnya Rahim. Ya, ini boleh, tidak mengapa. Tetapi di sana ada nama-nama Allah yang khusus milik Allah yang tidak boleh dinamai manusia dengannya, seperti Rahman. Tidak boleh manusia bernama dengan Rahman karena Ar-Rahman hanya Allah. Seperti Razzaq, Ar-Razzaq. Tidak boleh manusia bernama dengan Razzaq. Ada enggak Razzaq di sini namanya? Kada pakai Abdul Razzaq di belakangnya. Di depannya, tetapi Razzaq begitu, ada? Ada enggak manusia bernama Razzaq? Ada? Ada enggak? Razzaq ada? Razzaq ada nama manusia bernama, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Jalla fi'ala. Khaliq, ada yang bernama Khaliq? Hah? Ada? Rahman, ada yang bernama Rahman? Ada kan? Ada, banyak. Ini enggak boleh. Dan kalau ada orang yang bernama Rahman dan tidak ada di depannya nama sebelumnya, maka harus diganti. Kenapa? Karena itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada nama-nama yang khusus milik Allah, ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala bernama dengannya, manusia juga bernama dengannya. Salah satunya ini. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau gelar beliau Rauf, Rahim. Yang amat belas kasihan dan yang penyayang bil mukminin terhadap orang-orang beriman. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada ayat ini azizun ma alaihi ma anittu, amat berat terasa oleh beliau yang menyulitkan umatnya. Makanya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang mudah karena beliau tidak ingin mengapakan menyulitkan umatnya. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bu'istu bil hanifiyati samha. Aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna hadzal dina yusrun walan yushaddad dina illa qalabah. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Maka lihat saja ibadah-ibadah yang ada di tengah kaum muslimin, kalau sulit maka itu bukan dari Islam. Kalau sulit pasti bukan dari Islam. Ya. Contohnya berzikir jingkrak-jingkrak. Berzikir sampai kesurupan. Itu pasti bukan dari Islam. Kenapa? Karena itu tidak mudah. Tidak mudah orang kesurupan. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Baik. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa jazar wa alla yu'badallahu illa bima syara." Makna syahadat, nah ini sekarang makna. Ada namanya arti, ada namanya makna. Makna itu lebih condong kepada penjabaran dari arti. Kalau kita bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, artinya saya bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Makna dari syahadat itu apa? Kalau tadi kan artinya, makna dari syahadat itu apa? Konsekuensi dari syahadat itu apa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang bersyahadat dia harus meyakini, mengilmui dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Itu yang disebut dengan makna. Makna syahadat adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Makna bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah adalah menaati perintah beliau. Satu, menaati perintah beliau. Timbul pertanyaan, kenapa harus ditaati? Kenapa? Karena beliau adalah pembawa risalah dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini kalau seandainya ada orang mengatakan, kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu harus ditaati? Karena beliau pembawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Nah ini. Ya, jadi ini makna pertama orang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menaati perintah beliau karena beliau muballighun anillah. Beliau adalah yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, membenarkan berita yang beliau kabarkan. Kenapa harus dibenarkan? Karena beliau as-sadiqul masduq. Karena beliau mempunyai gelar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai gelar, bisa juga disebut dengan nama As-Sadiq Al-Masduq. Yang artinya seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Beliaunya jujur dan ucapan beliau dibenarkan. Dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh seluruh makhluk. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahwa as-sadiqul masduq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan beliau adalah as-sadiq, yang jujur dan masduq, yang dibenarkan ucapannya. Itu gelar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq. Ya. Dan salah satu sebab kenapa beliau jujur dan dibenarkan, jadi dari dua sisi ya, beliaunya jujur dan ucapan beliau dibenarkan oleh orang. Kenapa? Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Karena yang beliau bicarakan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi saya sebutkan tentang makna yang pertama adalah menaati perintah beliau. Jadi orang kalau bersyahadat Muhammadun Rasulullah, dia sangat-sangat taat kepada Rasulullah. Apapun perintah dia kerjakan, larangan dia jauhi. Baik itu perkara-perkara yang remeh-temeh atau sampai perkara yang besar, dia sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya sebutkan, kenapa harus taat kepada Rasulullah? Dan itu salah satu makna dari syahadat Muhammad dan Rasulullah, karena beliau menyampaikan wahyu dari Allah. Beliau adalah penyampai wahyu dari Allah. Sebab yang kedua, ya, kenapa harus taat kepada beliau? Karena dengan mentaati beliau berarti sama dengan mentaati siapa? Allah. Dan itu banyak dalam ayat Al-Quran. Itu sangat banyak dalam ayat Al-Quran. Contoh misalkan, Allah berfirman, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Wahdharu, dan berhati-hatilah. Artinya jangan sampai tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ini disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 92. Ayat yang lain, قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ. Katakan wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 54. Kemudian juga Allah berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Di situ ada dua kali ketaatan. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 33. Begitu juga dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah wa athi'ur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Dan ini makna yang pertama. Orang yang bersyahadat Muhammad dan Rasulullah, dia harus sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau itu perintah, dia kerjakan. Kalau itu larangan, dia jauhi. Meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau itu perintah, dia kerjakan. Kalau itu larangan, dia jauhi. Begitu orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sebab yang ketiga kenapa mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang bersyahadat maknanya adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah karena sebab yang ketiga, di dalam mentaati perintah Rasul terdapat kebahagiaan dunia akhirat. Terdapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini kira-kira tiga sebab kenapa kita orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wajib mentaati Rasulullah SAW sebagai makna dari syahadat. Makna yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama ta'atuhu fima amar. Dan saya berharap kepada para penuntut ilmu dihafal. Istilah Arabnya pun dihafal dan mudah. Ta'atuhu fima amar. Mentaati perintahnya. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan berita yang beliau kabarkan. Karena tadi beliau adalah as-sadiq al-masduq. Ya, kabar beliau pasti benar. Baik itu kabar yang telah lalu ataupun yang akan datang, maka pasti benar. Dan itu makna orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia harus percaya apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Apa saja, masuk akal, enggak masuk akal, sesuai dengan sains, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan penelitian, tidak sesuai dengan penelitian, dia lebih percaya kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal tidak masuk akal, alam kubur misalkan. Ada namanya nikmat dan siksa kubur. Meskipun tempatnya sempit, malaikat bisa menyiksa orang yang dikubur. Meskipun dia mati dalam keadaan tidak dikubur, dimakan binatang buas, ataupun mati terbakar, ataupun mati macam-macam. Tidak terkubur, tapi dia pasti mendapatkan nikmat atau siksa kubur sebelumnya mendapatkan fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Itu yang memberitakan Rasulullah SAW, maka kita harus percaya. Karena itu makna syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya kemudian ada orang datang-datang, orang-orang liberal datang meragukan makna yang kedua ini. Ya, contoh misalkan dalam kasus lesbian, gay, transgender dan juga homoseksual. Mereka mengatakan kabar, cerita, kisah tentang kaum Nabi Lut itu tidak mutlak benar, tidak selalu menunjukkan benar-benar terjadi. Yang paling penting kita ambil hal baiknya dari kisah tersebut. Jangan sampai membangkang dari perintah Allah. Itu hal baiknya kata mereka. Nah ini sama dengan tidak mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu fiktif. Halusinasi. Tidak benar adanya. Kok Ustaz dia berpikiran seperti itu? Gimana ceritanya? Apa asal-usulnya? Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran adalah gambaran dari firman Allah. Bukan langsung Allah berfirman. Nah, itulah pendapat orang-orang ahli kalam. Makanya penting sekali para ulama menekankan akidah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah jalla fi'ala. Ini ahibati hafizakumullah. Jadi apapun, mau yang telah lalu yang terjadi tentang nabi-nabi sebelum kita, umat-umat sebelum kita, kita percaya. Atau yang akan datang, dari mulai alamatul qiyamah sughra atau qiyamah kubra, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, kiamat kecil, kiamat besarnya, kita percaya. Wajib percaya, tidak boleh ragu sedikit pun. Nah, itu makna orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga yaitu ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ijtinabu maksudnya adalah menjadikan diri kita dengan larangan Rasulullah, menjadikan diri kita di sebuah tempat dan larangan Rasulullah di tempat lain. Jangan sampai nyatu. Itu namanya ijtinabu ma naha anhu wa jazar. An taj'ala ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janib wa anta fi janib. Menjadikan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat, kita di tempat lain. Jangan nyatu. Itu namanya menjauhi. Ya. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kalian, maka jauhilah. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. Begitu juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum min amrin fa'tu minhu mastata'tu. Ma amartukum bihi min amrin fa'tu minhu mastata'tu. Wa ma nahaitukum an syai fajtanibuh." Apa saja yang aku perintahkan, maka hendaknya kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa saja yang aku larang, maka hendaknya kalian menjauhinya. Nah, di sini ada semacam pembedaan antara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi gini Pak, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ada dua macam. Fi'lul ma'mur, kemudian tarkul mahzur. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ada dua macam. Yang pertama mengerjakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Mengerjakan perintah berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ya, saya ulangi, ketaatan ada dua. Yang pertama fi'lul ma'mur. Meninggalkan apa, Pak? Larangan. Kalau kita perhatikan hadis Rasul tadi, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan terhadapnya, kerjakan sesuai kemampuan. Ini kalau seandainya mengerjakan perintah ada sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau seandainya menjauhi larangan, maka tidak ada sesuai dengan kemampuan. Harus apa? Dijauhi. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang atas kalian, jauhi. Enggak ada sesuai dengan kemampuan. Maksud sesuai dengan kemampuan ini bagaimana? Sholat tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Tidak bisa duduk, maka dia boleh berbaring. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Bukan berarti sesuai dengan kemampuan ini sesuai dengan hawa nafsu, bukan. Sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Contoh, kata orang yang tidak berjilbab, "Ustaz, mengerjakan perintah kan sesuai dengan kemampuan." Saya belum mampu untuk berjilbab. Ini bukan belum mampu, tapi tidak mengerjakan perintah namanya. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan ini, ingat, bukan dengan apa? Hawa nafsu, tapi sesuai dengan kemampuan. Puasa. Saat musafir tidak bisa puasa, maka saat mukim nanti dia qadha sesuai dengan kemampuan. Ya. Adapun maksiat harus dijauhi. Tidak ada kata-kata sesuai dengan kemampuan. Ustaz, mohon maaf nih yang masih merokok. Ini rokok haram hukumnya. Ustaz, saya ingin menjauhi rokok tapi sesuai dengan kemampuan saya. Yang biasanya 2 bungkus jadi 1 bungkus. Nah, ini tidak benar. Contoh lagi, melakukan perzinahan. Biasanya 1 minggu 2 kali. Menjauhi sesuai dengan kemampuan sekali aja. Nah, ini tidak benar. Makanya meninggalkan larangan harus dijauhi. Tidak ada kata-kata sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', serta agar Allah tidak diibadahi melainkan dengan cara yang telah beliau syariatkan. Ini, ahibati hafizukumullah, adalah bantahan kepada para pelaku bid'ah. Beribadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Salat, shallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Tidak boleh dengan bid'ah, dengan salat-salat yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini makna yang keempat. Tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh beribadah jenis apapun, baik itu berupa ucapan, perbuatan, harta jasmani, atau harta dan jasmani sekaligus, tidak boleh beribadah kecuali dengan petunjuk Rasul. Dan itulah makna syahadat yang keempat. Dan makna syahadat yang keempat ini sangat penting. Jangan pernah melakukan ibadah kecuali Anda tahu Rasulullah SAW pernah mensyariatkannya. meskipun sebanjaran melakukannya. Tapi kalau seandainya belum ada syariat dari Rasulullah SAW, maka tidak bisa dikerjakan. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dalam Islam bertasmiyah ba'asa, maksudnya mengulang tasmiyah karena anak sering sakit atau belum dapat jodoh? Apa hubungannya tasmiyah lawan belum dapat jodoh? Ya, maka jawabannya mengulang atau memberi nama kepada seseorang dengan pengulangan nama pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batasannya adalah kalau nama tersebut konotasinya buruk, baik itu artinya buruk, seperti misalkan ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya mur, pahit, diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Al-Hasan dan Al-Husain, ketika keluar Al-Hasan sang kakak, maka bapaknya Ali bin Abi Thalib ingin memberikan nama harb, perang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa Al-Hasan, tetapi dia adalah Al-Hasan. Keluar lagi yang kedua adanya Al-Husain, kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib sang bapak, huwa harb, dia adalah perang namanya, bal huwa Al-Husain. Ya. Nah, ini nama-nama seperti misalkan di zaman Rasulullah SAW ada namanya Al-Asi, ahli maksiat, diganti oleh Rasulullah SAW. Nah, boleh bertasmiyah ulang kalau namanya kayak itu. Ya. Adapun kalau seandainya belum dapat jodoh, ini usaha, bukan berganti nama. Berganti nama 1000 kali pian mun kada melamar kada dapat bini. Ya. Ini usaha. Tidak ada hubungan belum dapat wanita, belum dapat yang dilamar kalau seandainya dia bernama yang buruk, tidak ada hubungannya. Bahkan ini termasuk tatayur yang diharamkan dalam Islam. Tatayur yaitu menganggap nama itu buruk. Dan itu pekerjaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Qalu tayyarna bik. Kami menganggap kamu sial, menganggap kesialan ini datang karenamu. Ya. Begitu juga ini kebiasaan kaum Arab jahiliyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kaum Tsamud kepada Nabi Hud. Ini kebiasaan orang-orang yang tidak beriman, menganggap bahwa sesuatu mendatangkan kesialan tanpa ada dalil syar'i. Contoh, mata berkedip-kedip kiri gara-gara pinanya ada nama menagih hutang nih. Ini tidak benar. Ya, keyakinan ini tidak benar. Apakah takwa itu ketaatan? Iya. Takwa adalah sebuah nama yang di dalamnya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi takwa itu adalah sebuah istilah yang artinya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai menonton ceramah melalui media TV dan HP. Boleh, termasuk dari nikmat Allah di zaman sekarang adalah melihat kajian-kajian Islam yang bermanfaat berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, dipahami oleh para salafus saleh melalui media-media elektronik, media-media internet. Ini termasuk nikmat Allah di zaman sekarang yang sangat mudah. Dan itu semakin membuat orang banyak permintaan pertanggungjawaban, dan berat permintaan pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Kalau dulu orang mau belajar dia harus kerja dulu agar bisa punya uang, agar bisa pergi ke guru di luar kota. Imam Ahmad pergi dari Irak ke Yaman, di tengah jalan uangnya habis, kerja dulu sampai ke Yaman. Kalau sekarang enggak, ya ustadznya nentang ke Handil Bakti 40 menit tau kadepian ke sini. Kayaknya ulun berpindah ke sini. Nah, kalau sekarang tidak, begitu juga media sosial di zaman sekarang. Ya, media sosial boleh nonton. Cuma tentunya beda yang hadir di majelis dengan yang nonton lewat media sosial ataupun TV. Kalau nonton lewat media sosial, mungkin dihiganya nasi goreng, dihiganya anu bakso, dihiganya kacang, ya. Ya, itu dia. Kalau di masjid hadir langsung ke majelis, yang pertama dia mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaika wa ghasyyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman 'inda." Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat akan meliputinya. Kemudian turun kasih sayang kepadanya, rahmat Allah, dan ketenangan meliputi mereka. Dan saking tenangnya kadang-kadang khotbah Jumat itu guring. Jadi ada orang tidak bisa tidur, punya penyakit insomnia. Kemudian dia datang, "Ustaz, benar Ustaz. Majelis ilmu itu menenangkan hati." Apa buktinya? "Saya setiap di majelis ilmu bisa tidur. Saking tenangnya." Ya. Maka ini boleh dan itu termasuk nikmat Allah. Cuma tadi hadir di majelis ilmu tetap dilakukan. Karena saya mendengar dari RRI kalau ceramah direkam dengan kamera itu haram. Sebagaimana penjelasan Syekh bin Baz, Syekh Mukbil dan lain-lain. Oh, taib. Karena saya mendengar dari RII mungkin atau RII apa enggak paham maksudnya, kalau ceramah direkam dengan kamera itu haram. Maka jawabannya gini. Oh, mungkin beliau bertanya tentang hukum kamera. Ini sekalian saya menjelaskan. Ada orang nuduh saya, terutama sekarang saya lagi asik nge-vlog. Mungkin Ustaz Salaf yang nge-vlog baru saya. Nge-vlog sendiri ya, di mobil gitu. Maka jawabannya pertama, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Yang disebut dalam bahasa Arab al-musawwirun, menggambar. Menggambar di sini maksudnya adalah menggambar makhluk hidup. Karena nanti di hari kiamat dia akan ditiup, disuruh meniup makhluk yang dia gambar. Sampai hidup dan tidak akan pernah hidup. Karena dia tidak punya ruh untuk meniupkannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, para ulama bersepakat terhadap hadis ini, menggambar yang dimaksud adalah seperti membuat patung makhluk hidup ataupun membuat replika makhluk hidup ataupun menggambar dengan tangan, melukis dengan tangan makhluk hidup. Nah, itu sepakat para ulama tidak diperbolehkan. Akan tetapi kamera fotografi, maka ini perkara yang kontemporer yang para ulama kontemporer pun berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kamera adalah bukan hanya sekedar menggambar satu tangan. Jadi kalau menggambar sebenarnya orang melukis makhluk hidup itu yang menggambar cuma satu orang, satu tangan. Ini kamera ini bertangan-tangan di dalamnya. Ada yang membuat lensanya, ada yang membuat plastiknya itu, ada yang membuat. Jadi terhasillah kamera. Maka kata pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa ini lebih haram daripada menggambar itu. Karena bertangan-tangan hasilnya. Paham ini? Ini yang pertama. Haram mutlak. kecuali untuk keadaan yang sangat mendesak seperti misalkan identitas, paspor, KTP, dan semisalnya. Haram mutlak, fotografi haram mutlak, termasuk di dalamnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa dia bukan haram karena dia tidak menggambar. Dia seperti mesin fotokopi, tidak menggambar, dia hanya membuat gambaran. Tidak menggambar seperti melukis, membuat patung, membuat replika, dan semisalnya. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Tentunya mereka yang pendapat kedua ini mempunyai syarat, asal digunakan untuk kebaikan. Seperti kajian di zaman sekarang, kemudian juga foto-foto yang bermanfaat di zaman sekarang, ini tidak mengapa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang paling patut diingat, ini tidak ada urusannya dengan manhaj, bahwa yang pakai kamera dia seorang yang pendakwah ahlu sunnah bermanhaj salaf, yang tidak pakai kamera tidak pendakwah ahlu sunnah bermanhaj salaf. Tidak ada urusannya dengan manhaj ini. Apa yang hubungannya dengan manhaj? Manhaj itu adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, ini permasalahan ijtihadiyah. Sebagian orang menganggap seperti itu, bahkan sebagian yang lain menganggap seperti ini. Itu yang pertama. Yang kemudian jawaban atas mungkin dibutuhkan karena memang berkaitan dengan pertanyaannya, kenapa saya nge-vlog? Jawabannya adalah, coba antum melihat di YouTube orang pacaran yang nonton jutaan. Pacaran itu yang nonton jutaan, orang ciuman yang nonton jutaan. Nah, kenapa kita tidak lawan dengan video-video yang bermanfaat? Ya, alhamdulillah banyak yang nonton dan banyak yang mendapat faedah. Nah, kalau boleh saya tahadzusan bin ni'mah, ada orang yang DM saya, Ustaz alhamdulillah, saya baru nonton video Ustaz dan saya mantap untuk berjilbab. Lihat, dari video, gak ketemu saya langsung. Ya, maka saya bernasihati bahwa masalah kamera bukan masalah manhaj, yang kemudian orang kalau pakai kamera itu bukan ahlu sunnah, bukan pendakwah salaf. Kalau seandainya yang tidak pakai kamera ahlu sunnah, ini pengelabuan dan tidak faham fikih. Ya, dan ulama-ulama di zaman sekarang siapa yang paling senior dari ulama-ulama ahlu sunnah bermanhaj salaf? Ulama-ulama Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau bukan di pengajian seperti ini. Di sini beliau, di sini penanya, di situ kamera, di sini kamera. Bukan di pengajian. Dan pasti beliau tahu karena ada mic di situ. Untuk apa mic? Intinya bahwa ini bukan perkara manhaj. Kalau ada yang berpendapat dia haram, silahkan, enggak usah pakai kamera. Ya. Tetapi awal-awal juga masjid ini tidak pakai kamera. Ketika saya banyak nulis, mungkin yang di belakang protes. Akhirnya pakai kamera juga. Ya. Ini salah satu nikmat Allah, asalkan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berbau dosa. Seperti misalkan orang riya dengan ibadahnya, dengan kameranya. Datang ke Masjid Nabawi dari luar, kemudian langsung duduk tasyahud. Kemudian kawannya mengambil foto sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang. Habis sudah selesai sesi pemotretan, keluar dari masjid. Ini ya, riaknya ikhlas. Ya. Karena memang tidak murni untuk dilihat oleh manusia. Maka seperti itu. Maka ini bukan perkara yang berkaitan dengan manhaj. kan tidak ada yang berkaitan dengan manhaj. Dulu bahkan ustadz-ustadz yang dulu menghina kami, yang di Roja terutama menghina kami, sekarang mereka pakai semua. Saya masih ingat sekitar berapa tahun yang lalu, mungkin baru-baru saya datang ke Indonesia, mungkin tahun 2014-an, 2015-an. Sangat sedikit ustadz yang live Facebook. Sekarang hampir semua live Facebook. Sampai ada yang kameranya miring-miring, yang penting live. Ya. Makanya annas a'da ma jahilu. Manusia itu adalah musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Oh, hanya tahu aku. Oh, hanya tahu. Nah, itu makanya belajar. Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Mohon maaf ustaz kelawasan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.